kuatir coy. Ojo kuatir coy. Nela Karisma. Wahyu Munir. Yang biyen piye janjine kowe ra bakal citro marang sumpah setiamu. Aku tansah angu gemi senatian loro ati kowe mlenjani janji. Pipet awet aku nyawang kowe karo kancamu. Kekocekan naliko wayah bengi udan banyu. Tembak temok terus dibacotke karo ciuman. Ngelus dodo ati iki mergo uwes kelarang. Janjian.